Rara Record. Bojomu semangatku, ojo nganti melayu ning aku. Jogon rumah ten, ojo diloro ati. Yen ra kepingin ku ambil kembali. Perdana Rekor. bojomu. Semangat.